الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه بدارين آمين. يا بني كن أمينا تكن غنيا. Wahai anakku, jadilah engkau seseorang yang amanat, maka pasti kamu akan menjadi orang yang kaya. Wala takun khainan takun fakiran, dan jangan engkau menjadi orang yang berkhianat, maka pasti engkau akan menjadi orang fakir. Jadi ini adalah sebuah nasihat yang sangat bijak, sebuah kata mutiara yang sangat indah dan menjadi suatu nasihat yang pasti akan terjadi jika kita itu melanggarnya. Wahai anakku, jadilah engkau seorang yang amanat. Jadi amanat itu tidak gampang, karena amanat itu adalah salah satu daripada yang Allah gantungkan dengan arasnya. Ada tiga hal yang bergelantungan dengan aras Allah. Yang pertama adalah amanat, yang kedua adalah nikmat, yang ketiga adalah kerahmat. Amanat berkata kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni bika an la ukfar, Allahumma inni bika an la ukhon. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya aku tidak dikhianati. Artinya apa? Kalau seumpama suatu amanat yang Allah berikan kepada seorang hamba dikhianatinya, maka niscaya amanat tersebut yang sudah bergelantungan dengan arasy Allah itu akan menggoncang arasy Allah, sehingga Allah menjadi marah, murka kepadanya. Dan tidak akan didiamkan goncangan tersebut kecuali sampai Allah menurunkan azab kepada orang yang melakukannya. Kalian jadi hati-hati betul-betul dengan amanat. Kemudian yang kedua adalah nikmat. Nikmat itu berlindung pada Allah dengan berucap, Allahumma inni bika an la ukfar. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu supaya kenikmatan yang sudah engkau berikan kepada hambamu itu tidak dikufuri. Artinya, kalau seumpama sebuah kenikmatan itu dikufuri, maka niscaya arasy Allah akan digoncangnya dan tidak akan dibiarkan diam dari goncangan tersebut kecuali sampai Allah menurunkan azab kepadanya. Yang ketiga adalah kerabat. Kerabat kita itu juga berlindung kepada Allah dan juga bergelantungan dengan arasy Allah. Apa yang diucapkannya? Allahumma inni bika an la uqta. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu supaya jangan engkau atau jangan diputuskan. Artinya, kalau seumpama kerabat itu diputuskan oleh kerabatnya, maka niscaya kerabat yang diputuskan itu akan menggoncang arasy Allah sehingga Allah akan murka kepadanya. Dan tidak akan diam goncangan tersebut sampai Allah Ta'ala menurunkan menurunkan azab kepada orang yang melakukannya. Nah, jadi salah satu daripada yang berkaitan bergelantungan dengan arasy Allah itu adalah amanat. Bahkan satu-satunya ayat Al-Quran yang turun di dalam Ka'bah itu adalah ayat tentang amanat. Di mana ketika Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan Imam Ali bin Abi Thalib untuk mengambil kunci daripada Ka'bah karena Nabi akan masuk ke dalam Ka'bah ketika peperangan Fathu Makkah. Ketika diminta kepada Abi Thalhah, maka tidak diperbolehkan, tidak diberikan kunci itu. Maka langsung dipegang tangan daripada sahabat Abi Thalhah yang kebetulan pada waktu itu belum masuk Islam, masih kafir. Pelintirnya tangan beliau itu sehingga mau tidak mau diserahkannya juga. Diberikan kepada Nabi Muhammad. Dibukalah pintu Ka'bah. Masuklah Nabi. Pada saat itu tampak mujizat Nabi yang luar biasa di mana Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah. Yang ada di dalam Ka'bah itu dan di atas Ka'bah serta di sekitar Ka'bah sebanyak 360 patung. Maka Nabi SAW itu menunjuk setiap patung itu dengan tongkatnya. Begitu ditunjuk langsung jatuh. Tunjuk, jatuh. Tunjuk, jatuh. Itu di antara mujizatnya Nabi SAW. Sehingga sisa-sisanya itu diperintahkanlah Imam Ali bin Abi Thalib untuk menurunkannya. Bahkan termasuk patung yang paling besar yang bernama Hubal itu berada di atas Ka'bah. Itu yang menurunkannya itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Di mana beliau itu, Ka'bah itu kan sangat tinggi. Bagaimana cara naiknya Imam Ali? Imam Ali naik ke atas punggungnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga begitu dia naik, diturunkan sudah yang namanya patung tersebut. Kemudian dia akan turun. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk naik lagi. Kata Rasulullah, kata Imam Ali, kata tidak ya Rasulullah. Aku akan meloncat. Dia tidak mau untuk kedua kalinya menginjakkan kakinya di atas punggung Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Sehingga pada saat itu ketika sudah kembalikan kunci daripada Ka'bah itu kepada Nabi Muhammad SAW, pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu mengatakan demikian. Beliau Rasulullah berikan itu kunci Ka'bah, biarkan aku yang memegangnya. Sehingga terkumpul di tanganku memberi makan, memberi minum para hujjaj dan juga sikoyah sama memberikan pakaian kepada Ka'bah itu biar akan aku yang memegangnya. Tapi lihat apa yang dikatakan Nabi Rasulullah, kalau tidak. Oleh Nabi panggil Abi Thalhah. Dipanggil langsung diberikan itu kuncinya. Ini, engkau ambil kunci ini selama-lamanya untukmu dan untuk keturunan kamu. Tidak ada satu orang pun yang mengambilnya dari engkau, kecuali orang itu adalah orang yang zalim. Sehingga alhamdulillah sampai detik ini, ucapan Nabi kita Muhammad SAW selalu dijaga dan terjaga. Sampai sekarang, yang memegang kunci Ka'bah itu bukan raja. Bukan raja Saudi, tidak. Tapi keturunan daripada Abi Thalhah, sahabat Abi Thalhah. Khalidatan talidatan, kata Nabi Muhammad SAW. Selama-lamanya. Tetap akan berada di tangan kamu dan di tangan keturunan kamu. Tidak ada yang mengambilnya dari kamu kecuali itu adalah orang yang zalim, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga sampai sekarang belum diambil daripada mereka. Kalau diambil dari mereka berarti yang mengambilnya itu adalah orang zalim. Sehingga pada saat diberikan oleh Nabi SAW, kunci itu dia heran, terperanjat. Merasa aneh. Lalu dia mengatakan, Galiyah Rasulullah, engkau berikan kunci itu lagi kepadaku, Galiyah. Apa yang mendorongmu untuk memberikannya lagi kepadaku? Galiyah mendorongku adalah perintah Allah SWT. Karena Allah telah menurunkan ayat yang berkaitan denganmu. Yaitu, wa'addul amanati ilah ahliha. Itu turunnya itu dalam Ka'bah. Sehingga dia katakan, Galiyah, ambillah kunci ini untuk kamu dan keturunan kamu untuk selama-lamanya sampai hari kiamat nanti. Tidak ada yang mengambilnya dari kamu kecuali orang zalim. Sehingga mulai saat itu begitu dia katakan itu adalah ayat yang diturunkan dari Allah Ta'ala, langsung dia menyodorkan tangannya dan masuk Islam mulai saat itu. Nah ini, jadi amanat itu adalah sesuatu yang sangat membebani. Jadi suatu beban, bukan suatu nikmat. Kalau orang diberi amanat, hati-hati. Nah, cuma masalahnya banyak orang yang kita yang tidak tahu bahwasanya yang disebut amanat itu apa? Amanat itu banyak. Amanat itu ada terbagi menjadi dua. ada amanat manusia, ada amanatnya Allah. Amanatnya Allah itu adalah terdiri daripada anggota badan yang diberikan kepada kita. Mata kita amanat, tangan kita amanat, perut kita amanat, anggota badan kita yang 7 itu amanat. Maka Allah selalu akan mengawasi kita bagaimanakah kita menjaga amanat tersebut. Itu di antara amanatnya Allah. Ada pula antara di antara amanat Allah yang berupa anak dan istri. Istri itu amanat. Artinya apa? Istri itu adalah amanat. Ketika kita berada dalam ismatun nikah, maka istri kita itu tanggung jawab kita. Kalau mereka itu melakukan dosa, kita harus menegur. Kita harus memberitahukan apa yang harus mereka ketahui, karena mereka itu adalah amanat. Kemudian juga anak-anak kita, itu juga amanat yang Allah titipkan kepada kita. Itu hanya titipan saja. Tapi semuanya amanat. Kemudian, di antara amanat yang Allah berikan juga adalah harta, ilmu, jabatan, itu juga amanat. Oleh karena ketika seorang pejabat diangkat untuk menjabat suatu jabatan, maka dikatakan, saya terima amanat ini. Ini amanat. Harus dijaga. Jangan dikhianati. Mengkhianati istri kalau kita itu membiarkan dia itu berdosa. Mengkhianati anak kalau kita tidak mendidiknya dengan didikan yang baik. Mengkhianati harta kalau kita gunakan bukan pada semestinya. Atau mengambilnya bukan pada semestinya. Mengkhianati perjanjian kalau kita itu melakukan suatu perjanjian dengan manusia. Sedangkan amanat. Yang kedua adalah amanat yang diberikan manusia kepada kita. Janji itu amanat. Titipan itu amanat. Nah, jadi kalau ada amanat orang seperti masjid itu amanat. Uang masjid itu amanat. Pondok amanat. Kemudian harta. Kaum fuqara masyakin itu amanat. Uang zakat itu amanat kepada amil. Dan lain sebagainya. Itu semuanya amanat. Harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka dia termasuk yang akan diberikan azab Allah. Karena sudah terlanjur menggoncang arasnya Allah. Di sini katakan kalau orang itu amanat, dia akan menjadi orang kaya. Kenapa demikian? Kenapa kok orang amanat itu katanya kalau orang amanat pasti jadi akan menjadi orang kaya? Kenapa demikian? Apa hubungannya? Apa kaitannya antara amanat dengan kekayaan? Kaitannya adalah setiap orang itu tidak mungkin atau tidak mau melakukan sebuah transaksi ataupun kerjasama kecuali dengan orang yang amanat. Pertama kali yang diuji itu kalau seseorang akan bermitra kerja itu adalah amanatnya. Bukan apa-apanya, amanatnya yang dilihat. Bukan kegantengannya, bukan kekuatannya, bukan fisiknya, kekuatan fisiknya tidak, tapi amanatnya. Kalau dia amanat, dia berani. Enggak amanat, enggak. Nah, oleh karenanya, karena dia sudah terkenal sebagai amanat, maka setiap orang mau bekerja sama-sama dia. Ketika mau bekerja sama kepada dia, akhirnya dia banyak uangnya. Beruntung, beruntung, dan beruntung. Akhirnya, nah, oleh karenanya di sini, coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda. Menceritakan, menghikayatkan tentang dua orang yang bekerja sama. Kata Nabi SAW, Al-mushtarikani burika fi malihima ma lam yakun ahaduhuma sahibah. Fa'idha khana au kilahuma rufi'atil baraka min malihima. Yang artinya, kalau dua orang yang bekerja sama itu, dia itu amanat, maka diberkati hartanya. Walaupun rugi, tapi diberkati hartanya. Nah, jadi yang penting itu adalah, di dalam segala sesuatu itu keberkahan. Hartanya itu berkah. Kalau berkah, berarti membahagiakan, menyenangkan, dan akan menjadi banyak nantinya. Kenapa? Sudah diberkati. Selama keduanya itu tidak berkhianat. Kalau sudah keduanya itu berkhianat, atau salah satunya berkhianat, maka dicabut itu keberkahannya. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Dua-duanya. Nah, cuma kita gak percaya kepada yang semacam ini. Makanya kan Ustaz selalu katakan, kalau kau mau menumpuk keapesan, tumpuklah dosa. kalau kamu mau menumpuk kebahagiaan, tumpuklah kebaikan. Masa depan kamu tergantung pada masa sekarang ini. Kalau kamu baik di masa muda kamu sekarang ini, maka kamu akan memanen dan juga memetik kebaikan di masa yang akan datang. Tapi kalau di masa muda kamu itu kamu isi dengan kemaksiatan dan kemaksiatan, tunggu nanti saatnya. Di masa tuamu, di masa depanmu, kamu akan memetik hasil daripada apa yang kamu lakukan, daripada dosa demi dosa. Itu sesuatu yang pasti, tidak mungkin lepas. Oleh karena itu, maka hendaknya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, penghormatan, dan sebagainya, sekarang kita jaga. Jadi kita jaga, amanat Allah itu kita jaga. Jangan sampai kita gunakan untuk suatu kemaksiatan. Coba lihat bagaimana seseorang yang telah membuktikannya. Seorang ulama yang bernama Abi Syuja. Abi Syuja itu yang mengarang kitab Abi Syuja itu. Matan Abi Syuja, Fathul Qarib itu. Fathul Qarib itu kan hasyiahnya. Tapi matannya itu adalah matan Abi Syuja. Abi Syuja itu namanya orang. Abi Syuja itu pekerjaannya menyapu makamnya Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk yang menjaga makamnya Nabi Muhammad SAW. Dia menulis kitab Abi Syuja itu di Raudhah Asy-Syarifah. Jadi kerjanya cuma begitu setiap hari. Mengarah, menulis, mengarah, mengajar, ya, menjaga kuburannya Nabi, menyapu kuburannya Nabi. Sampai kemudian beliau meninggal di tempat itu dan dikubur di makamnya Nabi SAW sampingnya. Beliau ketika meninggal berapa umurnya? 120 tahun. Dalam keadaan matanya masih jelas, terang. Dalam keadaan kakinya dan tangannya masih kuat berjalan. Dalam keadaan pikirannya, hafalannya tidak pikun sama sekali, tetap kuat seperti semula. Jauh dari segala penyakit dan sebagainya. Sehingga ditanyakan oleh anak-anak muda yang bertemu dengannya, Galia Imam, kenapa engkau mendapatkan diri kamu itu semuanya tidak ada berkurang sedikit pun, padahal umur kamu sudah tua. Kemarin ada orang datang setelah berdakwah di Pandaan. Setelah berdakwah di Pandaan, ada satu orang tua, umurnya 80 tahun. Dia meluk Ustaz, senang dengan foto Ustaz kali. Dia doakan Ustaz biar banyak umur. Akhirnya dia juga balik minta doa. Doakan lutut saya suka linu-linu. Maka saya Ustaz katakan, kalau umur 80 tahun kakinya enggak linu-linu, itu bukan 80 tahun namanya. Artinya Pak, tanda-tanda tua gitu. Jadi maksudnya apa? Diingatkan kamu sudah mau mati, tapi Ustaz enggak bilang gitu. Kalau sama bilang gitu itu namanya keterlaluan gitu. Hanya menjadi sudah ngerti gitu. Sampai dibuka-buka, doakan Beb, doakan lutut saya suka linu katanya. Dia bilang Ustaz balik berkata kepadanya, doakan saya supaya bisa berumur seperti kamu 80 tahun tapi bisa mengajar masih. 80 tahun umurnya. Masih gagah, jalannya itu gagah. Dibuka apa lututnya kelihatan itu urat-uratnya gitu. Enggak tahu kalau itu aurat gitu. Ya, namanya juga orang tua. Nah, jadi Ustaz ingat ada orang tua datang kepada dokter. Lalu dia bilang, "Apa yang kamu rasakan?" Wahai paman, kata dokter itu, ini loh, mataku rabung. Kata dokter, ya itu namanya tanda ketuaan. Tanda-tanda tua. Ini lagi, kalau aku jalan lututku agak sakit. Nah itu juga tanda-tanda tua, kata dia. Terus kemudian, ingat-ingatanku kok sekarang sering lupa ya. Dokter lagi-lagi mengatakan, itu juga tanda-tanda tua. Akhirnya dia marah, dibilang begitu terus. Ditempelengnya. Lagi-lagi dokter yang mengatakan, ini tanda-tanda tua juga. Gitu. Marah kalau sudah tua kayak begitu. Cepat marahnya. Tapi yang cepat marahnya itu perempuan biasanya. Kalau laki-laki tambah arif, tambah bijak biasanya. Gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau ada yang gak seperti itu luar biasa. Nah, jadi, ternyata kita ini jangan mau dikibulin, dibohongin. Jadi sesuatu itu sudah pasti. Sama seperti pastinya kalau kita menuangkan air, tumpahnya ke bawah apa ke atas? Ke bawah kan? Ada yang ke atas? Tidak ada, pasti ke bawah. Kalau kita melempar batu ke arah atas, kembalinya ke atas atau kembalinya ke bawah? bahwa itu terjadi, sebagaimana itu sudah terjadi, dan itu pasti itu juga yang akan terjadi kalau kita berbuat baik ataupun berbuat buruk. Apa jawabannya Abi Suja? Hafidtuha fis sighar fa hafidhahullah li fil kibar. Aku telah menjaganya di masa kecilku, di masa mudaku, maka sekarang Allah membalasnya, Allah menjaganya di masa tua. Jadi setiap anggota badan kamu yang 7 yang menjadi pokok permasalahan setiap manusia. Apa itu? Mata, mulut, hidung, telinga, perut, kemaluan, kaki dan tangan. Itu adalah anggota yang 7 yang menjadi pokok permasalahan. Yang kebanyakan orang berada di dalam neraka itu karena 7 itu. 7 anggota itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita benar-benar menjaganya, di masa mudanya kita menjaganya, tidak kita gunakan untuk kemaksiatan, maka nanti sampai tua pun kita akan mendapatkan anggota-anggota itu dalam badan maksimal fungsinya. Tapi kalau sudah dari muda, kita gunakan mulut untuk berbohong, bergibah, lihat aja giginya. Enggak banyak kropos, tapi jangan sudon. Kalau ada yang kelihatan enggak ompong, nah, berarti dulu suka berbohong, jangan sudon. Cuma biasanya seperti itu. Biasanya gitu. Tapi kalau semua enggak seperti itu, ya jangan salahkan. Artinya jangan sudon lah, jangan ya. Artinya ini adalah suatu ketentuan dalam hadis Nabi SAW. Mata, gitu. Digunakan untuk banyak maksiat, akhirnya pakai kacamata betul statin ini. Nah, kenapa saya pakai kacamata? Karena pakai maksiat dulunya. Suka ngeliat cewek, cakep. Nah, jadinya seperti ini, pakai kacamata. Ya usah terima, habis gimana lagi? Ini karena keapesan dosa yang dulu. Gitu. Kemudian, kalau semua kakinya biasa digunakan untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, maka jangan salahkan. Nanti kalau semua berjalan gak kuat, kakinya kena asam urat, kakinya kena flu tulang, kakinya kena apa lagi? Apa yang banyak? Kapuran, pengapuran. Nah, kakinya pengapuran, sampai nggak bisa jalan. Nah, coba dikoreksi diri. Dulu mungkin sering ke mal-mal, ke diskotik, atau ke tempat-tempat maksiat. Tangannya sekarang lumpuh. Truk. Nah, coba lihat dulu, tangannya digunakan untuk apa? Suka nempeleng orang enggak? Gitu? Suka nuding-nuding orang enggak? Gitu? Nah, itu semuanya itu akan membawa keapesan kepada anggota yang khusus yang berkaitan dengan pekerjaannya itu. Tapi kalau kita jaga, dari semenjak kecil kita jaga, maka niscaya kita akan mendapatkan anggota itu secara maksimal. Yanna man khana la kana. Karena kalau seumpama orang itu berkhianat, maka dia itu tidak ada yang kekal. Lah karena tidak ada yang kekal. Ketiga, jadi jangan mau digebulin sama setan. Khianat sekali, orang tidak bakal percaya lagi. Makanya kan kadang-kadang ingat gak? Kalau seumpama ada teman kita yang memberikan amanat kepada kita. Memberikan suatu kabar yang sangat rahasia. Terus, kabar teman kita yang memberikan kabar itu, dia berpesan, awas ya, jangan bilang-bilang, ini rahasia. Nah, nanti sama orang yang kasih tahu sama orang lain, tapi juga dia pesan, tapi awas ya, jangan bilang, ini juga rahasia. Sering kan? Sering gak? Yang biasa kamu lakukan itu loh. Nah, gitu. Tapi jangan bilang. Nah, ini orang semacam ini, kalau sudah kamu mendapatkan orang semacam itu, sudah jangan dipercaya. Orang ini melanggar janjinya sendiri, kok kamu mau percaya dia? Gitu. Jangan dipercaya. Nah, orang yang seperti itu membohongi dirinya sendiri. Menjelekkan namanya sendiri. Membuka aibnya sendiri. Jadi kalau seumpama ada kabar yang orang itu semuanya penasaran, jangan kamu itu tergerak untuk menceritakannya. Kenapa? Pikir-pikir baik-baik. Apa yang kamu dapatkan? Dapat uang? Hah? Dapat uang emang? Ini kabar grass baru. Gak ada yang dengar. Kita pertama kali yang mendengar gosip ini misalnya. Gatel tidak untuk kita itu mau ngungkapkan kepada orang lain? Gatel kan? Nah, itu perempuan kalau dalam hal ini, itu yang paling diinginkan melebihi daripada makanan, minuman, dan sebagainya. Jadi kalau belum terpecahkan, belum kasih tahu sama orang, dia nggak bisa tidur. Ya, biasanya seperti itu. Nah, makanya, caranya bagaimana? Kalau kamu dapat hal yang semacam itu, tutup mulut kamu dengan bantal, udah itu ngomong sendiri. Eh, aku tadi begini-begini loh. Gitu. Ngomong sama bantal. Jadi nggak dosa. Gitu. Nah, caranya seperti itu. Jangan mau dikibulin oleh saya. Nah, karena apa? Sekali ketahuan, ini orang ember, ini orang berkhianat, maka setiap orang yang tahu pun, nggak bakalan dia itu akan menitipkan pesan kepada dia, eh, awas ada ember sampai kita. Eh, awas dia suka berkhianat. Eh, awas. Itu artinya, nggak ada kekal sama dia. Semua kebaikan itu akan lepas. Nanti nggak? Tahu ember kan? Tahu ember nggak? Apa? Nah, perempuan yang suka ngomong, nyampaikan segala sesuatu yang sampaikan lagi, itu orang itu ember namanya itu, ceriwis. Itu biasanya orang yang ceriwis itu lihat aja mulutnya nggak doer, gitu. Saking banyak ngomongnya gitu. Wajalisil ulama, wazahimhum birukbataika, walatujadilhum. Duduk bersama ulama. Wazahimhum, kemanapun mereka berada, kamu isi, kamu padati tempat-tempat yang dekat kepada ulama itu. Dan jangan sekali-sekali kamu itu mendebat para ulama. Bahaya. Jadi jangan sampai kita itu mendebat pada para ulama. Menentang pada para ulama. Atau merintangi jalannya ulama. Berbahaya. Karena ulama itu damu masmum. Darahnya para ulama itu racun. Jadi artinya kalau kita lawan, kita pasti akan kena getahnya. Dan biasanya orang yang melawan dan memusuhi para ulama itu biasanya meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Khud minhum iza ma'awaluk. Ambillah dari mereka. Jika seumpama mereka itu tidak menawilkan segala sesuatu. Jadi maksudnya apa? Yang jelas ucapannya ambil. Yang tidak jelas ucapannya maka serahkan kepada Allah. Salim fi ahlillah bi kulli muskilatin ladaika. Ladaihim wadihun bil adillati. Jadi kalau seumpama ada sesuatu perkataan atau perbuatan tindak tanduk daripada para ulama yang sama sekali kamu tidak bisa masuk akal dalam pikiran kamu, kok dia begitu sih? Jangan kamu katakan kok dia begitu. Kenapa? Bisa jadi dia itu melakukan itu karena suatu hal. Itulah. Kenapa? Bukan kapasitas kita untuk menentang dia itu. Jangan. Biarkan orang alim biarkan orang sederajat dengan yang lainnya. Jangan kita. Karena kita kalau mau menegur ulama, kita enggak punya ilmu, kapasitas kita sebagai seorang awam. Siapa kita gitu. Sama seperti kalau Ustaz tadi baca niat puasa Ramadan, ya kan? Sauma ghadin an ada ifar di syahri Ramadan. Nih. Jangan ditegur. Baik. Ustaz juga ngerti nahu gitu. Ustaz kok Ramadan ini di luar sama Ramadan. Dan kayak di luar sana itu tidak menjadi sebuah dalil. Ramadan itu karena dia menjadi mudhaf. Dan dia juga mudhaf ilaih. Nah, jadi kalau isim ghairu munsharif itu menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, maka kembali kepada hukum asal. Bukan hukumnya, tidak ada hukumnya dia. Ngerti tidak? Nah, jadi seperti itu. Nah, kecuali kalau mau berhenti. Wa itu sauma godin an ada ifar di syahri Ramadhana. Nanti. Tidak apa-apa, betul. Ramadhana, betul. Tapi kalau Ramadhana hadisah nanti. Ramadhani hadisah nanti. Gitu. Jadi Ramadhan yang tahun ini loh. Nah, berarti kan mudah-mudah pilih. Jadi Ramadhani hadisah nanti itu mudah kepada Ramadhani. Nah, berarti kembali kepada hukum asalnya. Berarti Ramadhani. Bukan Ramadhana. Nah, jadi akhirnya apa? Yang ada bukannya kebanggaan, tapi yang ada jadi malu. Nah, karena apa? Belajar dulu. Sebelum negor itu, belajar dulu. Nah, itu maksudnya. Jadi, jangan kamu melawan kepada ulama, jangan berdebat kepada ulama. Waltufihim fisu'ali walatajirhum. Kalau kamu bertanya kepada para ulama, caranya apa? Dengan lemah lembut. Jangan, set, mau tanya. Itu kasar itu. Jadi mau bertanya itu jangan kayak begini. tapi angkat tangannya semuanya. Atau begini, Ustaz, boleh bertanya? Dengan kata yang lembut, kita hormati dia. Tidak ada yang harus kita lebih hormati, melebihi daripada ulama. Karena apa? Ulama itu adalah orang tua kita yang mengajari kita. Sama kedudukannya seperti orang tua yang melahirkan kita, bahkan lebih baik daripada orang tua kita yang melahirkan kita. Karena mereka itu menjaga kita baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan kesejahteraan yang kita dapatkan di dunia berkatnya mereka. Sehingga mereka itu, kita berhutang budi kepada mereka melebihi daripada hutang budi kita kepada orang tua yang melahirkan kita. Nah, jadi kalau mau bertanya, mau belajar kepada mereka harus dengan cara lemah lembut. Ustaz lambat, ya harus sabar. Jangan telpon, Ustaz, gimana sih? Ini sudah lewat jamnya. Nah, itu salah. Nah, tapi tanya, Ustaz, gimana Ustaz? Kita mau nunggu antum atau kita mau sholat duluan? Ada pelajaran nggak, Ustaz? Nah, itu kan enak ngomongnya gitu. Jangan pas telpon-telpon, Ustaz, sekarang sudah waktunya belajar. Apa nggak lihat jam tuh? Nah, itu salah yang kayak begitu. Gitu. Nah, seperti Ustaz pernah ditegur, tegur sama muridnya Ustaz. Mungkin dia nggak bisa ngomong, makanya jadi orang kaku. Jadi orang kaku itu banyak negatifnya, banyak balaknya akhirnya gitu. Dan jadi orang kaku, jadi orang yang luas, tahu yang luas, ngomong tuh bisa, menempatkan diri itu bisa. Jadi ngomongnya itu enak didengar gitu. Jangan kaku, nggak enak didengar. Orang kaku itu kan gak ada maksud itu menyakitin orang lain, mencederai hati orang lain, gak ada maksud, cuma ngomongnya memang kaku gitu loh. Nah, itu orang yang gak bisa ngomong gitu. Kenapa? Yang gak biasa ngomong sama orang jadi kayak begitu gitu. Biasanya ngomong sama binatang gitu. Nah, jangan jadi seperti itu. Ini orang waktu ujian Ustaz lagi dakwah di Kalimantan. Akhirnya di SMA, Ustaz, antum di mana? Di rumah kah? Bilang gitu. Ustaz belum jawab. Akhirnya dia SMS lagi. Ustaz, kalau bisa antum pergi ke pondok, bawa soalnya karena kami tidak mendapatkan sepeda motor untuk menjemputnya ke rumah antum. Haji, ini ada murid yang semacam ini murid milenium namanya. Gitu. Jadi ustaznya suruh datang, suruh bawa soal gitu. Karena gak ada sepeda motor, dia itu mau datang ke rumah Ustadz. Akhirnya sudah telepon Ustadz marahi. Sudah selesai. Ustadz pulang, tiba-tiba ini orang datang. Mau minta tolong Ustadz cari jodoh. Ustadz ingat langsung, ini yang kemarin yang SMS ini. Udah itu selamanya begini lagi. Gak ada selamat jumpa tangan kayak orang Jawa. Jadi kayak orang Jawa, jadi kayak orang Arab. Cium tangan pakai hidung. Sama itu cium tangan yang buang ini. Mau ngambil apa? Mau ngambil barokah sedikit banget gitu. Takut mau ngambil barokah banyak itu. Jadi gak ada selamat itu dari zamannya sahabat Nabi sampai tabiin, ulama manapun. Gak ada selamat itu pakai ujung nyetok. Ada lagi yang selamat gak pakai ini, pakai pipi. Ada yang hidung. Ikuti Nabi. Jadi kalau selama itu pegang tangannya, jadi Nabi Muhammad SAW pegang. Tidak dilepaskan oleh Nabi Muhammad SAW sampai dia sendiri yang melepaskannya. Ini enggak, bukan dipegang, diambil pucungnya atau ujungnya. Enggak tahu apa maksudnya. Apa filsafatnya? Apa? Banyak orang Jawa ini kan, filsafatnya apa itu? Hah? Mau bagi-bagi barokah kan, jadi enggak banyak-banyak, biar kebagian semuanya maksudnya gitu ya. Hah? Cium, pegang tangannya, cium, ini Habib, ini orang alim, cium. Kami lihat bagaimana sahabat Nabi Jabir bin Abdullah ketika bertemu sama Ibn Abbas, misalnya Nabi Muhammad SAW, dia ambil tangannya. Ibn Abbas berapa umurnya? 11 tahun. Jabir bin Abdullah berapa umurnya? 60 lebih. Dia ambil tangannya, diciumnya, padahal Jabir bin Abdullah itu adalah guru daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kenapa diciumnya? Karena dia itu adalah keluarga Nabi, cucunya Nabi. Dihormati, dimuliakan, dicium karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang sekarang mau cium aja, congkaknya luar biasa. Gak tahu, yang penting jangan ikut yang semacam itu. Jangan pakai, kalau pucuknya teh itu enak. Tapi kalau pucuknya tangan itu gak enak. Jadi jangan selamat pakai pucuknya tok, tapi ambil pangkalnya, pegang. Jadi jangan ambil ujungnya tok ya. Nah, jadi begitu dia ini, data Ustaz ingat, Ustaz marahi. Ini begini-gini, ini belajar sini sampai selesai. Gua ini selamat sama guru ini dengan cara seperti itu. Gua ini SMS kayak begitu, nih anak simpan masih SMS ya. Anak marah-marah gitu. Akhirnya ini orang ini, Ustaz marahi dia diam, nundur-nundur, gak tunya selabut, pingsan. Itu saya ngeliat, nyampe ke dia. Hanya begitu dia tuh pingsan, takut juga, wah ini mati gara-gara dia. Akhirnya Ustaz bawa. Ya, udah dah, ini bilang nanti kalau sudah bangun bilang kan sudah maafin, jadi biar gak pingsan lagi gitu. Jadi bukan pada tempatnya. Jadi kalau sama ulama itu harus bukan satu ulama. Ustaz pencinta ulama gitu ya. Jadi artinya harus dengan lemah lembut. Caranya itu dengan cara lemah lembut. Terus in ta'addabta shagiran intafa'ta kabiran. Kalau seumpama kamu dari kecil mempunyai moral yang baik, berakhlak yang baik, nanti setelah besar kamu pasti menjadi orang yang bermanfaat. Kun li ashabika muwafiqan fi ghairi maksiatin. Jadilah kamu itu bersama teman-teman kamu selalu sinkron, cocok dengan siapapun, cocok aib baik. Itu tanda-tanda orang yang baik itu, siapapun mau kumpul sama dia semuanya cocok. Itu tanda-tanda bahwa saya itu adalah orang yang baik. Tapi kalau enggak, anda enggak mau kenapa? Dia putus. Dia seorang yang sensitif. Dia seorang yang sentimen. Dia seorang yang apa? Perasaannya halus. Jadi perasaan itu jadi halus ketika dikasarkan. Jadi yang bagus itu perasaan kasar. Asalkan jangan muka kasar. Kalau muka boleh halus, tapi perasaan harus kasar. Kenapa? Kalau perasaan halus itu, jadi bukan semua yang halus itu baik. Kulit halus baik, ya kan? Duit yang masih halus kan baik, ya kan? Nah, tapi kalau seumpama perasaan halus itu nggak baik, perasaan halus itu menandakan bahwa saya itu adalah sukton, prasangka buruk. Orang ngomong gini dia akhirnya begini, ya ini perasaannya halus, ini sentimental. Jangan ya, jangan jadi seorang yang semacam itu. Tapi kalau ada sesuatu dari teman kamu yang kelihatannya tidak baik, maka carikan alasan untuknya yang tepat. Dari satu alasan sampai 70 alasan. Kalau satu alasan sampai 70 alasan tidak ada yang tepat untuknya, kamu katakan. Yang penting dia itu berbuat semacam itu bukan untukku. Dia pasti punya alasan yang tidak. Saya tidak tahu apa itu alasan yang penting bukan untukku. Katakan. Selamat hati kita itu selamat. Jadi kita sudah banyak dosa, jangan menambah dosa lagi. Nah, itu maksudnya. Kemudian wala tahqiranna minal umuri sigaraha fa inna sigara gadan tasiru kibaran. Jangan kamu rendahkan segala urusan sekecil apapun. Karena apa? Sesuatu yang kecil nanti suatu waktu akan besar. Nah, jadi kalau urusan dunia itu dikecilkan. Kalau urusan akhirat dibesarkan. Kenapa? Karena begitulah terjadi. Jadi kalau urusan dunia pertama kali besar, tapi mengecil sampai habis. Tapi kalau urusan akhirat pertama kali kecil, tapi membesar sampai akhirnya naudzubillah mati dalam keadaan suruh khotimah. Enggak pakai jilbab, oh enggak apa-apa kan, dosa kecil enggak pakai jilbab. Nanti lama-kelamaan buka aurat, lama-kelamaan dia pacaran, lama-kelamaan dia berzina, lama-kelamaan dia merendahkan agama, lama kelamaan akhirnya dia meninggal dan Rasulullah. Dia direndahkan, masalah agama dia direndahkan. Tapi kalau musibah dunia, pertama kali aja besar. Ingat gak? Siapa yang meninggal orang tuanya? Pasti dia pada waktu itu susah betul. Susah benar. Sehingga apa? Dia merasa begini. Nangis, ya kan? Seharian penuh nangis. Hari kedua, kurang dan nangisnya. Hari ketiga, tambah kurang. Hari keempat, bahkan tidak menangis lagi. Nah itu. Jadi musibah dunia itu besar pertama kali, dan itu kecil-kecil habis. Tapi kalau urusan akhirat jangan dikecilkan, besarkan. Karena apa? Pertama kali kecil, tapi nanti akan besar akhirnya sampai naudzubillah meninggal dunia suluk khatimah. Iyyaka wasu'ul khuluq Wadajar wakil atau sabar, awas kamu daripada akhlak yang tidak baik. Yang untung, yang rugi itu siapa? Kita sendiri. Kalau kita berakhlak yang baik, yang untung siapa? Kita. Aku punya teman, baik dia orangnya. Selalu membantu, selalu tersenyum. Selalu dia itu menyapa, selalu memberi salam. Akhirnya apa? Banyak orang senang. Ketika banyak orang senang, banyak orang kasih. Banyak orang memberi. Banyak orang yang sayang. Banyak orang yang cinta. Banyak orang yang bertransaksi dengannya. Siapa yang untung? Dia. Tapi kok Allah yang jelek? Ini orang sombongnya bukan main. Suka menghina orang lain. Orang buru-buru mau dekat. Dengar aja namanya sudah takut. Nah, ini. Siapa yang rugi? Dia. Nah, jadi, orang yang berakhlak baik, yang beruntung, dia sendiri. Orang yang berakhlak buruk, yang rugi, dia sendiri. Itu maksudnya. Wadajar wakil atau sabar. Hati-hati, jangan suka mengadu. Jangan suka sambatan. Kepada Allah silahkan, kepada orang jangan. Kenapa? Orang yang ada bukannya dia membantu, malah menyebarkan aib kamu. Jadi lebih baik kalau kepada orang jangan ngadu. Buat apa? Ngadu pada orang. Apa bisanya mereka? Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mengadu, ngadu kepada Allah. Jadi dojar itu adalah tidak menerima dengan segala ketentuan. Maka andainya kalau sudah ada ketentuan yang kita tidak berat meratakannya, adukan kepada Allah, jangan cerita kepada manusia. Dan sedikit kesabaran, suka marah, nah, hati-hati. Yang suka marah, hati-hati dari sekarang harus mujahadah. Karena apa? Kamu akan menjadi seorang istri yang solihah, padahal kamu adalah orang yang suka abutas, tidak bakalan bisa. Jadi, kunci utama untuk menjadi istri yang solihah adalah sabar. Dan sabar itu tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan melatih diri, mujahadah. Jadi latih diri. Dan harus ingat, kalau kita itu ingin menjadi orang sabar, caranya adalah lihatlah segala sesuatu bukan dengan sebabnya, tapi lihatlah segala sesuatu kepada musabbibnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara selalu kita ingat kepada sabda Nabi kita Muhammad SAW, annasu kulluhum kalamullah. Semua manusia itu adalah penanya Allah, ketentuannya Allah. Allah yang menentukan. Masa dia itu berbicara begini? Allah yang menentukan. Masa dia itu berbuat begini? Allah yang menentukan. Masa dia, jadi semua masa-masa semuanya yang berkaitan manusia, Allah yang menentukan. Kalau Allah menentukan, kita mau bilang apa? Padahal Allah Ta'ala melalui hadis Nabi SAW mengatakan, لَوِلْ تَمْعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ يَنْبَوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْبَوْكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ وَإِنِ اتَّمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَدُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Kalau seluruh manusia jin berkumpul semuanya untuk menyakiti kamu, kalau Allah tidak berkehendak, tidak terlaksana. Kalau semuanya akan membantu kamu, kalau Allah tidak berkehendak, juga tidak akan terlaksana. Jadi semuanya tidak Allah. Kalau kita menjadi seperti itu, kamu lihat nanti, orang tua kamu butuh kepada kamu. Keluarga kamu seluruhnya butuh kepada kamu. Tetangga kamu akan butuh kepada kamu. Karena apa? Kamu dekat kepada Allah. Nah, jadi orang mau dekat kepada Allah, itu tidak gampang. Yang pertama apa? Makanannya harus halal. Kalau kamu punya orang tua yang makanannya itu makanan, diberi makanan syubhat apalagi haram, susah kamu jadi orang yang baik. Harus makanan itu halal, itu yang paling penting. Kemudian hatinya harus bersih. Jadi jangan merasa bahwa diri kita itu lebih baik dari orang lain. Satupun di dunia ini, jangan tapi kita pernah merasa kita lebih baik daripada mereka. Kita lihat bagaimana Uwais Al-Qarani yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, yang dipesankan kepada sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar Siddiq, Utsman, Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka itu dipesani oleh Nabi, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarani yang tanda-tandanya ada bercak putih di tangannya, yang dulunya itu dia punya penyakit kusta, kemudian Allah sembuhkan kecuali sekadar itu. Maka kalau kamu ketemu dengannya, mintalah kepada dia supaya memintakan ampun untuk kalian. Karena apa? Doanya dikabulkan Allah. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah harusnya kita ambil filsafat dan pelajaran, begitulah Allah mau. Itu mereka para habaib yang ada fotonya itu, di kalangan habaib semua, dulunya tidak ada orang yang tahu. Siapa yang memberitahu kepada mereka dan kepada kita semuanya sehingga setiap rumah itu ada foto-fotonya habaib itu? Allah. Kenapa? Fa'innal izzata lillahi jami'an. Jadi yang namanya kemuliaan itu Allah yang berikan. Ngapain kamu cari kepada orang? Cari minta kepada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Laksanakan semua perintahnya, jauhi segala larangannya, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Selesai. Itu caranya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, sehingga Allah pasti akan memuliakan kamu. Berapa banyak cerita-cerita dari para aulia dulu yang tidak ada yang tahu, tidak dihargai dan sebagainya, tapi kemudian menjadi orang besar. Ini Uwais al-Qarani ini, dia ini yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti satu orang Uwais al-Qarani bisa memberikan syafaat kepada Ahlu Mudar seluruhnya. Siapa Ahlu Mudar? Orang Arab. Satu orang seperti Uwais al-Qarani bisa memberikan syafaat kepada seluruh orang Arab. Kenapa kalau sampai dipuji oleh Nabi SAW? Lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh beliau. Ketika ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada orang-orang yang datang dari Quran, tempat berada Uwais ini. Apa katanya mereka? Siapakah Uwais ini? Dan Uwais ini yang kami kenal, kami anggap dia itu adalah orang gila. Cuma dia itu adalah orang yang berbakti kepada ibunya. Dia itu makannya itu dari tempat sampah. Sisa-sisa makanan manusia. Sehingga suatu waktu beliau itu mengambil makanan. Kebetulan anjing juga datang berebutan dengan Sayyidina Uwais al-Qarani untuk mendapatkan sisa makanan itu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uwais al-Qarani? Apa yang dikatakannya kepada anjing? Wahai anjing, jangan kau merebut makananku dan aku tidak akan merebut makananku. Makananku dan makananmu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Tahukah kau anjing? Siapa yang lebih afdol? Akukah atau engkau? Hampir kepada anjing pun dia merasa seperti itu. Anjing yang jelas-jelas najis, yang kita perintahkan untuk menjauh darinya, itu pun Uwais al-Qarani merasakan dirinya tidak lebih baik daripada anjing. Kok bisa kita itu merasa lebih baik daripada orang lain? Kepada manusia. Beliau katakan, kalau seumpama aku meninggal dalam keadaan semacam ini, aku lebih baik daripada kamu. Karena aku akan masuk surga. Aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau aku meninggal bukan dalam keadaan semacam ini, engkau lebih baik daripada aku. Karena engkau meninggal jadi tanah dan tidak ada tuntutan lagi setelah itu. Kepada anjing pun dia itu merasa semacam itu apalagi pada manusia. Orang semacam ini diangkat oleh Allah Ta'ala tinggi-tinggi. Jadi jangan khawatir. Yang memberikan kemuliaan itu Allah. Bagaimana Allah tahu? Bagaimana malaikat tahu? Gampang mengetahuinya. Karena apa? Tambah banyak kebaikannya, tambah bercahaya. Kelihatan dari atas langit itu, ini hamba Allah yang bercahaya. Ini hamba Allah yang bercahaya. Kelihatan. Kita tidak bisa melihat. Layaful wali illal wali. Layaful jauhari illa. Layaful jauhari illa jauh. Hari tidak mengetahui dan kadar permata kecuali orang yang ahli berlian. Begitu pula, tidak mengetahui wali kecuali orang wali. Ya kawasul khalaq wa tajar wa kilatul sabar. In aratta ghinat dunya faqta' tam'aka mimma fi aidin nas. Kalau kamu ingin menjadi orang kaya, maka hendaknya putuskan kerakusan kamu terhadap apa yang ada di tangan orang. Fahikamu kathiratun masyhuratun intaha ma'awradahul imam alil maqam gudwatal anam an-nawawi fi kitabi at-tahdzib bil uslubil gharib wan nadamil ajib. Wa ibn wasail Luqman Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha Allah fa'alaka. Ashhadu an la ilaha illa anta wa ajalna min rabbil alamin wa du'at al-muslimin an yanfa'a al-muslimin wa al-muslimin wa Allah ijalna ya Allah min suwami wa quwamin wa ijalna man yahsulu aw farahatin ya Allah wa akbar hadin fi hadha ash-shahr al-karim wa Allah ijalna ya Allah mimman yu'minu taqa'i wa munaa'i wa sara'i al-hadina kulli hadin salih wa al-amal salih al-Fatiha.